Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات حاضرين حاضرات رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan inayahnya. Pembahasan kita mengkaji akidah as-salaf yang diuraikan oleh al-Imam Qutaibah bin Sa'id al-Balkhi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di halaman ke-19. Saya langsung saja untuk mengingat waktu. Berkata penulis rahimahullah, dan ini inti pembahasannya, kewajiban berjamaah. Kata beliau, wal jama'atu ma'akul libarrin wa fajirin, yakni al-jum'ata wal-idain. Dari keyakinan yang disepakati oleh para ulama adalah berjamaah bersama setiap pemimpin, pemimpin yang baik maupun yang fajir, yaitu dalam sholat Jumat dan sholat Id, dalam sholat Jumat dan dua Id. Sini ada tiga pembahasan yang saya poinkan. Yang pertama tentang makna jamaah. Yang kedua, kewajiban untuk bersama jamaah. Dan yang ketiga, jamaah dalam sholat Jumat dan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tiga pembahasan penting untuk diperhatikan. Pembahasan akidah. Yang pertama, apa makna al-jamaah? Al-jamaah itu dari kata al-jama', artinya yang mempersatukan. Sesuatu yang terpisah-pisah dikumpulkan itu disebut jamaah secara bahasa. Dan secara istilah, jamaah itu punya dua penggunaan. Ada penggunaan dengan makna umum dan ada penggunaan dengan makna khusus. Dengan makna khusus, penggunaan dengan makna khusus, jamaah, kita sholat berjamaah, ya, jamaah dengan penggunaan makna khusus, seorang makan bersama-sama, makan berjamaah, ya, itu penggunaan khusus. Tapi penggunaan dengan makna umum ini, inilah yang dibahas oleh para ulama di buku-buku akidah. Ya. dibahas di buku akidah. Dan mana jamaah? Di dalam penafsiran ulama ada 6 penafsiran. Terlalu banyak ya kalau saya uraikan 6 penafsiran. Hanya saja dari 6 penafsiran ini disimpulkan kembali kepada 2 hal. Yang pertama, jamaah bermana jamaah kebenaran. Dan yang kedua, jamaah bermana jamaah bersatunya badan-badan manusia. Ini 2 mana jamaah. Jamaah bermana jamaah kebenaran, yaitulah kaum muslimin semuanya bersatu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya tentang siapa golongan yang selamat, kata beliau, hum ala mitla ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabat berada di atas. Ya, dinilai makna al-jamaah. Dan tentunya hadis ini dimaklumi ya, dia sebelumnya Rasulullah bersabda, wa sataftariku ummati ala 73 firqa kulluhum fin nar illa wahida. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Maka Nabi ditanya, siapakah satu ini? Kata Nabi, humul jamaah, mereka adalah jamaah. Di riwayat yang lain Nabi berkata, hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-jamaah itu adalah apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku juga berada di atasnya. Karena itu diantara ulama dia menafsirkan jamaah bermana mengikuti sunnah Rasulullah. Dari menafsirkan jamaah bermana mengikuti jalan para sahabat. Dari menafsirkan jamaah adalah ahli hadis. Sebab di masa itu ketika disebut ahli hadis, itu artinya orang yang gigih berpegang dengan akidah yang benar dan membela sunnah Nabi. Iya. Jadi simbol kebenaran di masa itu disebut ahli hadis. Dari menafsirkan dengan as-sawadul a'zam, ada yang menafsirkan dengan ahli fikih. Ahli fikih. Ini penafsiran tidak bertentangan, semuanya kembali kepada satu makna, yaitu al-jamaah bermakna mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena jalan Nabi dan para sahabat itulah jalannya ahli hadis. Itulah jalannya mayoritas kebanyakan ulama di 3 generasi pertama. Ini mana jamaah yang pertama. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Nah, di sini perlu kita luruskan ya, pemahaman sebagian orang berjamaah. Kalau kita berjamaah yang penting bersatu saja, bersama saja. Walaupun ini yang satu dia menyembah kekuburan, yang satunya dia hanya mentauhidkan Allah, yang satunya di atas sunnah, yang satunya di atas bid'ah dan khurafat. Ya, maka itu bukan berjamaah namanya. Bukan berjamaah, sebab dia menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Yang kedua dari tafsir al-jamaah, jamaah bermakna kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh pimpinan negara. Dipimpin oleh pimpinan negara. Ini juga masuk di dalam penamaan al-jamaah. Jadi al-jamaah 2 ini maknanya, tidak keluar dari 2 ini. Iya. Karena itu kalau ada yang mengklaim di masa ini dia namakan kelompoknya jamaah, dia buat pimpinan sendiri, dia membuat bai'at sendiri di dalam kelompoknya, ini semua adalah bentuk-bentuk penamaan jamaah yang keluar dari tuntunan. Sebab kalau dia adalah jamaah mengikuti kebenaran, maka pimpinannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutannya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada bai'at di dalamnya. Dan kalau dia adalah jamaah bermakna negara, maka harus ada wilayah kekuasaan mereka. Pimpinannya adalah dibai'at oleh seluruh kaum muslimin di dalam negara. Diakui oleh seluruh kaum muslimin di dalam negara. Iya. Karena itu fenomena banyaknya jemaah, kelompok dan sebagainya, itu bukan fenomena yang sehat di tengah umat. Ini dari hal yang harus diperbaiki. Ini dari hal-hal yang mengotak-ngotak umat sehingga melemahkan barisan mereka. Harusnya kaum muslimin bersatu di atas kebenaran, di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sebagaimana firman Allah, wa makhtalaftum fihi min syai fahukmuhu ila Allah. Apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kalau dia jamaah, bermana pimpinan negara, minta dibaiat, ya, maka namanya jamaah itu dia punya otoritas dalam negara. Bukan kelompok, bukan organisasi. Ya, maka ini harus kita dudukkan pemahaman makna jamaah. Karena itu sangat disayangkan kita melihat banyak dari kelompok yang bertebaran di Indonesia maupun di selain Indonesia. Ya, mereka membuat apa namanya kebersamaan tersendiri, ada pimpinannya dan di dalam kepemimpinan diwajibkan mendengar dan taat. Ya, keluar dari kepemimpinan pemimpin itu ada sanksinya, ada ininya. Ini semuanya urusan negara. Kalau ini jamaah, dengan makna ini hanya boleh ada bai'at, ketaatan dalam hal yang ma'ruf, kapan ditinggalkan akan berdosa, ini terkait dengan pimpinan negara. Jelas ya? Kalau mereka berkata kami berjamaah berkumpul hanya untuk ta'awun alal birri wat taqwa, maka tidak boleh ada pimpinan di bai'at seperti itu. Hanya boleh ada seorang pemimpin bermakna dia yang bertanggung jawab. Iya. Bermana dia bertanggung jawab. Adapun loyalitasnya, permusuhannya dibangun di atas kelompoknya, di atas pemimpinnya, ini tidak diperbolehkan. Sebab dia keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia punya pemimpin yang dijadikan sebagai panutan dan loyalitas, maka itu hanya Rasulullah. Kalau dia ada membangun persaudaraan, kebersamaan, itu hanya di atas jalan Rasulullah. Kalau memang dia harus bermusuhan, membenci, dia membenci dan memusuhi karena dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini makna al-jamaah yang dimaksud. Jadi pemahaman kata al-jamaah ini dari hal yang penting. Keliru di dalam memahaminya, ini akan melahirkan sejumlah kesalahan yang banyak bertebaran di kalangan sebagian kaum muslimin yang mulai punya semangat di dalam beragama. Kemudian yang kedua dikatakan di sini oleh penulis, wal jama'atu ma kulli barrin wa fajir. Dari keyakinan dalam Islam itu, seorang berjamaah itu bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir. Nah, ini beliau tampak di sini, beliau artikan al jama'ah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan siapa? Kepala negara. Iya. Jadi setiap yang baik dan fajir, maksudnya di sini setiap pemimpin yang baik dan fajir. Di dalam berjamaah, di dalam bernegara, yang dijaga adalah kebersamaan bersama pemimpin muslim. Sepanjang pemimpinnya muslim, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh para sahabat untuk hal itu. Kata Ubadah bin Samit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makra wa ala atharatin alayna wa an la nunazia al amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan pemimpin lebih mementingkan dirinya sendiri. Perintah mendengar dan taat tidak boleh diganggu. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, itu hanya satu syarat. Kapan seorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin? Kalau dilihat kekafiran yang amat, yang nyata. Kalian punya argumen di sisi Allah tentang hal itu. Ini juga perlu didetailkan ini, kekafiran yang nyata. Pertama, melihat, kalian melihat. Melihat dengan kepala, mata kepala. Bukan hanya dengar informasi saja. Baca di berita. Bagaimana umumnya ya, yang sekarang ini menjadi fitnah. Ya hanya ribut saja di media sosial. Hanya dengan informasi berita. Ujung-ujungnya kalau diusut berita-berita itu, ujungnya sampai kepada syaitan, sampai kepada iblis, sampai kepada siapa. Tidak jelas. Oke, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kalian melihat, kata Nabi, kufran, kekafiran. Dengan bukan maksiat, kekafiran. Adapun kalau pemerintah berbuat maksiat, itu dosanya dia sendiri yang menanggung. Iya. Antara dia dan antara Allah. Adapun kita, tidak boleh melepas tangan ketaatan dari itu. Jadi kekafiran, perhatikan. Bawahan. Kekafirannya, kekafiran yang nyata. Yang sangat terang. Bukan kekafiran yang silam pendapat. Ada mengatakan kafir, tidak kafir. Nah, ini kekafiran yang nyata. Indakum fihi, kalian memiliki burhan. Indakum fihi, burhan. Kalian punya dalil di dalam masalah itu sendiri. Jadi dia bukan pakai dalil umum. Dalil khusus tentang masalah itu, bahwa itu mengakhirkan. Ini syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, min Allah. Kalian punya dalilnya itu dari Allah. Harus berasal dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan ini lima syarat. Baru seorang itu boleh memvonis penguasa bahwa ini penguasa kafir. Tidak boleh dengar dari tadi. Oke. Karena itu lima syarat ini subhanallah bukan syarat yang mudah. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu menentukan. Demikian ini pun di kalangan para ulama, bukan setiap alim boleh memberi fatwa dalam hal ini. Ini urusan dari para ulama yang berwenang dan dipandang di dalam negara itu. Didengar ucapannya. Iya. Mereka yang melihatnya, menentukannya. Jelas ya? Jadi secara umum bahwa pemerintah kita dengarkan dan kita taat. Itu kewajiban. Dia baik maupun dia fajir. Iya. Sepanjang dia memerintah kepada hal yang ma'ruf, kita dengarkan. Kalau memerintah kepada hal yang ma'ruf, adapun kalau pemerintah memerintah kepada kemaksiatan atau hal yang menyelisih syariat, itu tidak ditaati dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW sabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Iya. Karena itu harus diperbaiki ya, dari sikap-sikap terhadap penguasa. Dan ini termasuk hal yang banyak kesalahan di tengah kaum muslimin di hari-hari ini. Iya. Terlalu bergampangan mengkritik pemerintahnya. Kalau dia mengkritik pemerintahnya, dia sebut namanya terang-terangan. Walaupun mengkritik di atas mimbar, dia beberkan. Ya dia sendiri kalau aibnya disingkap di atas mimbar, gak mau dia. Iya. Kalau dia aib bapaknya disingkat di atas mimbar, marah. Ini pemerintah, dia lebih berjasa daripada bapaknya. Nah itu suatu hari, Imam Ibn Aqil Al-Hambali, beliau berjumpa dengan penguasa, dia cium tangan penguasa. Dan ini Imam Ibn Aqil Al-Hambali, ulama besar di masa itu. Karya tulis beliau hampir 500 buku. Imam Ibn Aqil Al-Hambali. Orang-orang bertanya, kenapa kamu cium tangan penguasa? Kata Ibn Aqil Al-Hambali, kalau saya cium tangan ayahku boleh atau tidak? Kata mereka, ya tentunya boleh. Iya. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, ayahku itu hanya memberi manfaat untuk saya pribadi, sedangkan pemerintah ini memberi manfaat untuk saya dan untuk seluruh rakyatnya. Yang mana lebih berhak saya cium tangan ini? Ini hal yang apa? Harusnya diketahui. Hanya saja banyak dari manusia tidak mengerti dari hak-hak penguasa. Dari hak penguasa didoakan agar supaya mendapat taufik, bimbingan. Iya. Karena ini menjadi masalah, ada masalah di negerinya. Dia hanya menjelekkan pemerintahnya saja. Tidak ada yang menasihati, apa namanya, mendoakan semoga diberi petunjuk, diberi hidayah. Kalau memang betul terjadi kesalahan. Kemudian dari hak mereka dinasihati dengan cara yang benar. Oke. Kalau punya nasihat, datangi pemerintahnya atau disalurkan melalui orang-orang yang bisa menyampaikannya. Disalurkan melalui orang yang bisa menyampaikannya. Bukan dilebarkan di tulisan-tulisan, di mimbar-mimbar. Itu bukan jalan Ahli Sunnah. Karena itu sebagian manusia berkata kepada Usama bin Zaid, kenapa kamu tidak pernah menasihati Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid, apakah saya kalau menasihati Utsman bin Affan saya harus sampaikan kepada kalian? Nah, ini sebagian orang seperti itu. Jadi dia tuntut seorang alim itu kalau menasihati harus lapor dulu ke umat. Oh, lapor, saya sudah nasihati. Saya bilang kepada dia begini dan begitu. Nah, nasihat itu rahasia antara dia dan antara orang yang dinasihati. Nah, ada orang yang suka dia dinasihati, dibeberkan di mana? Di depan umum. Maka ini dari hak-hak. Karena itulah pemerintah, dia baik maupun dia buruk, dia salih maupun tidak salih, taat maupun tidak taat, sepanjang dia masih muslim, kita wajib menjaga jamaah di bawah kepemimpinan. Ini yang kedua, kewajiban berjamaah. Maka jamaah ini tidak boleh ada yang keluar darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja minal jamaah shibran famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan beliau juga bersabda, "Man kharaja minal jama'ah faqad khalaqa riwaqat al-islam min ulum." Barang siapa yang keluar dari jama'ah, dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Okay. Keluar dari jama'ah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdatsalah." Tidak halal darah seorang muslim kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga hal. Di antaranya al-mufari bil jamaah, orang yang berpisah dari al-jamaah. Karena itu ada di buku-buku fikih. Kalau ada kelompok di dalam negara memberontak terhadap pemerintah, maka pemberontak ini memeranginya adalah jihad di sabilillah. Ya. Dari hal yang disyariatkan. Dari hal yang apa? Disyariatkan. Baik. Maka ini dari hukum-hukum di pembahasan fikih, ya, mesti diketahui. Kemudian yang ketiga, dan ini masuk juga di pembahasan akidah, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh penulis di sini. Yang ketiga, jamaah dalam sholat Jumat dan dua sholat Id. Dari tugas pemerintah itu punya tugas dan wewenang-wewenang. Dia mengatur tentang sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat dan sholat apa? Sholat Id. Yang menjadi imam tetap di masjid itu pemerintah yang menentukan. Ya. Pemerintah yang menentukan. Yang menjadi khatib di hari Jumat itu harusnya pemerintah yang menentukan. Yang menentukan di mana ditegakkan sholat Jumat itu adalah pemerintah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah, masjid-masjid di Madinah itu banyak. Hampir setiap kampung kaum Al-Ansar mereka punya masjid sendiri. Tapi begitu sholat Jumat, mereka hanya hadir di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ke sana. Ya. Dan itu berjalan di masa Nabi, Abu Bakar, Umar. Baru setelah wilayah Islam meluas, banyak masjid, pemerintah mengizinkan di sebagian masjid ditegakkan Jumat dengan siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, karena memang mimbar Jumat dan mimbar Id itu tempat berkumpulnya kaum muslimin, maka harusnya dari tugas pemerintah menangani hal tersebut. Karena itu di negara-negara Islam, negara yang bagus kondisi pemerintahnya, itu kondusif, itu biasanya mimbar Jumatnya dijaga oleh pemerintah. Seperti di Saudi Arabia misalnya, negara-negara di sekitarnya, itu mimbar Jumat dipegang. Sehingga arahan kepada rakyat itu jelas. Negara tetangga kita saja Malaysia, itu bagus ya mereka dalam hal ini, di mimbar Jumat. Sehingga stabil kondisi negeri itu dari mimbar Jumatnya. Ya. Dan ini disayangkan di negeri kita karena pemerintah memberikan keluasan di dalam apa? Khutbah Jumat. Siapa saja yang punya masjid, walaupun masjidnya kecil, dia bikin Jumatan sesuka hatinya. Akhirnya yang lahir di mimbar-mimbar ini, orang-orang yang hanya pandai menggetarkan mimbar, mengkritik pemerintah, kadang cerita, gak tahu kemana arahnya. Iya. Sampai pernah saya diberitahu seorang kawan, ada yang menghadiri khutbah Jumat, tema khutbahnya peranan pramuka dalam pembangunan. Jadi khutbah Jumat, temanya peranan pramuka dalam pembangunan. Ini hal-hal yang keluar dari fungsi Jumat itu. Karena itu di hari Jumat itu dipilih oleh Rasulullah SAW kalimat-kalimat yang ringkas paling mencakup untuk orang yang hadir. Hal-hal yang menguatkan mereka di atas keislaman, memperbaiki akidahnya, mengingatkan ke negeri akhirat, membangun kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu fungsi dari Jumat. Kemudian kalau seperti kondisi Indonesia ini, terlalu banyak masjid yang khutbah Jumat. Dan semua khatib pandai untuk apa? Memilih tema yang bagus. Iya. Maka kalau itu diatur oleh pemerintah, bisa dipilih dari sejumlah ulama, orang-orang yang ahli yang melihat tema yang cocok. Dan itu yang dibagi ke khatib-khatib. Maka manfaatnya akan semakin besar di tengah manusia. Karena itu lihat ya Saudi Arabia kemarin di masalah fitnah-fitnah ini. Ramai di negeri-negeri sekitarnya ada yang demo menurunkan kuasa, penggulingan penguasa sebagainya. Saudi aman-aman saja. Iya. Salah satu rahasianya nih, di mimbar Jumat mereka pegang. Di masa ribut-ribut itu, khatibnya menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana hidup bermasyarakat, ketaatan kepada pemerintah. Masuk keyakinan ke hati manusia. Tidak perlu mereka dibayar, di apa namanya, diawasi, diancam dengan senjata. Dikasih keyakinan yang mengikat hatinya. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa di dalam sebuah negara kekuatannya itu ada dua macam. Ada kekuatan dari sisi fisik dan ada kekuatan dari sisi maknawi. Ya. Kekuatan yang mengikat hati. Ini pemerintah punya kekuatan dari sisi fisik, bala tentara dengan berbagai perangkat keamanan yang canggih. Kadang dimiliki. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan kekuatan ilmu agama. Kekuatan ilmu. Mereka harus bersinergi. Negara-negara yang mereka menghormati para ulama dan dijadikan sebagai salah satu penentu otoritas di dalam negara, itu umumnya negerinya akan lebih stabil. Iya. Para ulama itu punya dari ilmu yang mengikat hati-hati manusia. Perhatikan ya, kaum Khawarij itu melakukan kudeta terhadap Ali bin Abi Thalib. Jumlah mereka 6.000 orang berkumpul di Haura. Sekitar 6.000 orang berkumpul di mana? Di Haura. Diperangi oleh para sahabat, tidak mundur. Bahkan mereka menganggap kalau dirinya mati, mati syahid. Apa yang mereka lakukan, jihad fi sabilillah. Tidak ada yang surut diperangi. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka. Sendirian Ibnu Abbas. Tidak ada tentara menyertai. Didebat oleh Ibnu Abbas kaum Khawarij. Hanya dibacakan 3 ayat, 1 hadis. Rujuk dari mereka 2.000 orang. Dalam sebuah riwayat, 4.000 orang rujuk dari kaum Khawarij. Ini kekuatan ilmu. Kadang dia lebih dahsyat dari kekuatan pedang dan persenjataan. Iya. Nah ini terdapat anjuran untuk kita semua ya, selalu belajar apa saja kalau ingin diperbaiki, itu kuncinya belajar ilmu. Ingin membangun rumah tangga yang bagus, belajar ilmu. Mendidik dengan baik, belajar ilmu. Kadang anak-anak itu tidak cukup dia dibuai dengan pemberian atau diancam dengan ancaman. Perlu diberikan ilmu yang mengikatnya, sehingga dia di mana-mana diberi ilmu itu yang mengikatnya. Ini pentingnya seorang mempelajari dari ilmu agama. Baik, jadi Jumat dan dua Id ini ditentukan oleh pemerintah. Terkait dengan sholat Id juga, Id itu ditentukan oleh pemerintah. Kapan ditetapkan jatuhnya tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, itu adalah wewenang pemerintah, bukan wewenang pribadi, kelompok, ormas maupun siapapun yang bukan pemerintah. Itu hak pemerintah. Itu ada di dalam buku-buku fikih. Dan ini kita baca di buku-buku akidah, bukan di sini saja. Ini nukil kesepakatan ya. Ada di buku-buku akidah yang lainnya juga, hal yang sama. Karena ini adalah sumber kemaslahatan. Iya. Dan kita merasakan ya, betapa tidak enaknya. Sholat Id itu harusnya kaum muslimin semuanya keluar bersama-sama menunjukkan persatuan, kebahagiaan yang sama. Tapi di hari itu ada yang hari Idnya hari ini, ada yang hari besok, nanti ribut mereka di dalam hari Id, yang berkurban sebelumnya ya menganggap kurbannya tidak syah, atau yang berkurban di hari setelahnya menganggap orang yang berkurban sebelumnya tidak syah. Ini kan dari hal-hal yang merusak kebersamaan. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan mengerti kewajibannya masing-masing. Dan ini pentingnya seorang mempelajari dari buku akidah. Di halaman 20. Penjelasan hak ahlul qiblah. Kata penulis rahimahullah Imam Qutaibah bin Sa'id, "Wassalatu ala man mata min ahli al-qiblah sunnah." Salat, mensolati siapa saja di antara ahli kiblat, kaum muslimin yang mengerjakan solat menghadap kiblat, yang meninggal adalah sunnah. Ya. Sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, makna ahli kiblat. Yang kedua, hak-hak ahli kiblat. Yang ketiga, mensolati ahli kiblat. Ahli kiblat itu adalah siapa yang mengerjakan solat menghadap kiblat. Jadi katakan ahli kiblat ini penamaan lain untuk kaum muslimin. Katakan kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara penamaan mereka adalah ahlul kiblat. Orang yang salat menghadap ke mana? Ke kiblat. Iya. Jadi, ahlul kiblat kaum muslimin, sepanjang dia muslim, kapan dia meninggal, maka mensolatinya adalah apa? Adalah sunnah. Ini sunnah, ya. Bukan sunnah di pembahasan hukum fikih ya. Kalau fikih kan sunnah artinya bukan wajib, tapi sunnah di sini bermakna dia adalah bagian dari agama yang ditekankan. Ya. Sunnah dengan makna umum, sunnah dengan makna umum. Ini istilah-istilah kadang perlu dipahami oleh sejumlah kaum muslimin. Jadi ada buku-buku para ulama mengatakan, sering kita dengar ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, pengikut sunnah dan pengikut jamaah. Jamaah sudah kita terangkan tadi. Ahlus sunnah apa? Ahlus sunnah bukan bermakna orang yang gemar melakukan sholat sunnah, zikir sunnah, bukan itu maksudnya. Tapi ahlus sunnah adalah orang yang berada di atas sunnah Rasulullah, di agama murni yang dibawa oleh Nabi. Iya. Sunnah yang merupakan lawan daripada bid'ah. Sunnah yang merupakan Islam yang murni. Nah itu kata Ibnu Rajab, sunnah itu adalah suatu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dia mencakup akidah, mencakup ucapan, mencakup perbuatan yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Itu sunnah. Okay. Maka di sini mensolati ahli kiblat, mensolati kaum muslimin yang meninggal, itu adalah bagian dari sunnah. Apa hak-hak ahli kiblat? Banyak haknya kaum muslimin. Iya. Di antara haknya kalau dia meninggal disolati, bagaimana? Di sini terangkan. Dan dia adalah hadis Rasulullah SAW. Iya. Nabi SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah 6 hak itu? Kata beliau, idza laqitahu fasallim alaihi. Pertama, kalau kamu menjumpai muslim itu, maka dari hak muslim itu kamu beri salam kepadanya. Itu hak saudara kita, beri salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kalau dia memanggilmu, mengundangmu, memberikan undangan, maka jawablah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Nasihati dia. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Dan kalau dia bersin, lalu dia membaca alhamdulillah, maka tashmidlah dia. Ditashmid, diduakan, yarhamukallah. Ketika ya dalam apa? Orang kalau bersin. Kalau dia bersin, orang yang bersin membaca apa? Hah? Alhamdulillah. Kita yang mendengar saudara kita bersin, dia membaca alhamdulillah. Apa kewajiban kita? Kita membaca yarhamukallah. Sekali lagi apa? Yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmati. Ya. Ini dari hak saudara kita. Kalau dia membaca alhamdulillah, kita membaca yarhamukallah, kita doakan. Jelas ya? Kalau saya misalnya sudah mendoakan saudara saya, yarhamukallah, orang yang bersin ini mendengar, maka disyariatkan dia membaca apa? Yahdikumullah wa yuslihu balam. Artinya semoga Allah selalu memberi hidayah kepada antum dan selalu memberi apa namanya memperbaiki keadaan hati antum. Ini luar biasa ya. Kalau kita amalkan ini, terjalin kecintaan antara sesama kaum muslimin. Kita bertemu dengan saudara kita, kita doakan assalamualaikum. Kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu artinya salam? Assalamualaikum, assalam itu punya dua makna. Bisa bermakna nama Allah yang mulia, assalam. Dari asmaul husna nama assalam, artinya Allah yang maha selamat. Darinya lah keselamatan dan dia yang memberi keselamatan. Jadi seakan-akan kita berkata memohon, ya Allah, ya maha assalam, berilah keselamatan kepada saudara. Semoga Allah assalam selalu bersama engkau, bersama kalian. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, assalam bermana dia selamat dari hal yang menjerikannya, hal yang memburukkannya. Jadi doakan semoga saudaraku ini selamat dari segala hal yang tidak baik. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan-berkahannya dilimpahkan kepadamu. Coba baca aja salam ini, hayati maknanya. Ya, maksudkan itu untuk saudara. Kira-kira dia cinta kepada saudaranya atau tidak? Dia akan sayang kepada saudara. Sebab ini doa yang indah seperti ini tidak keluar kecuali dari hati orang yang cinta kepada orang yang didoakan. Tapi masalahnya kita mengucapkan salam ini hanya sekedar kebiasaan. Itu, wey, assalamualaikum. Ya. Ada yang kadang salamnya dimodifikasi. Bukan lagi assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah tidak ada bahasa Arabnya di dalamnya. Jadi tidak berbentuk mana apa? Mana doa. Dan ini hendaknya diperbaiki. Saudara yang mendengar diberi salam, dijawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan juga. Karena itu Nabi SAW bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا apa namanya wala tu'minu hatta tahabu wala ta'dullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshir salama bainakum. Kata beliau, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian itu tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu kalau kalian lakukan kalian akan saling cinta mencintai? Tebarkan salam antara kalian. Ini salam ini penebarannya seperti ini. Nah, dari penerapan para salaf rahimahullah disebutkan di biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Imam Barbahari dan imam ya ahli sunnah yang menulis kitab Syarh Sunnah. Imam Al-Barbahari ini pernah suatu hari beliau bersin di tengah pelajaran bersin. Maka beliau membaca alhamdulillah. Seluruh orang di masjid tentunya mendoakan. Berkata apa? Yarhamukallah. Iya. Begitu orang di suara masjid yang ramai ini semuanya membaca yarhamukallah, didengar oleh orang yang di luar masjid. Mereka juga menyambung yarhamukallah, padahal dia tak dengar di bawah luar bahari di dalam. Membaca apa? Alhamdulillah, tapi dia tahu ini sedang bersin Imam Barbahari, makanya disambung oleh mereka. Didengar oleh orang yang di pasar, disambung lagi yarhamukallah. Sampai satu kota Baghdad semuanya yarhamukallah. Ini dulu ya di masa itu. Tapi di hari ini itulah yang disayangkan. Banyak dari simbol-simbol keislaman kadang tidak apa? Tidak tampak di sejumlah kaum muslimin. Karena itu ini etika-etika dijaga, dipelihara di buku-buku akidah. Kenapa? Supaya lestari keyakinan-keyakinan yang seperti ini di hati kaum muslimin. Baik, hak-hak ahlul kiblat itu banyak. Ini disinggung sebagiannya oleh penulis. Kemudian yang ketiga, mensolati ahlul kiblat. Siapa saja dari kaum muslimin dia meninggal, wajib ada yang mensolatinya. Sebab mensolatinya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Kalau semuanya tidak mensolati, semuanya berdosa. Kalau sudah ada juga cukup yang mensolati, maka gugur terhadap yang lainnya. Gugur terhadap yang lainnya. Iya. Baik. Di sini mungkin muncul pertanyaan, apakah boleh ada seorang muslim dia tidak mensolati saudaranya sengaja? Jawabannya, itu masuk di dalam pembahasan memberi pelajaran kepada manusia. Dan itu memang dilakukan oleh sebagian dari tokoh-tokoh. Ya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak mensolati jenazah Salih bin Hasan bin Haid. Beliau tidak mensolatinya. Sengaja. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa ini Salih bin Hasan, ia meninggal di atas suatu keyakinan yang tidak bagus. Tapi bukan di kondisi itu Sufyan tidak mensolati, kemudian dia katakan kepada manusia, kalian pulang semua, jangan ada yang sholat. Tidak. Beliau tidak mensolati, beri contoh, tetapi yang lainnya apa? Tetap mensolati. Ada pelajaran dan kewajiban tetap ditunaikan. Ini pada hal-hal yang ada manfaatnya, tidak ada masalah. Ya. Tapi sebagian manusia kadang dia bermasalah dengan saudaranya, ada apa namanya sesuatu, mungkin saja pribadi dengan orang tertentu. Ya. Ketika ada keluarga dari saudaranya yang meninggal, tidak mau juga dia hadir mensolati. Nah, ini sebagian dari orang-orang yang memiliki sikap-sikap ekstrim bukan pada tempatnya. Dan seperti ini adalah hal yang berbahaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki orang yang seperti itu, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Baik. Kemudian di halaman 21, keyakinan seputar iman. Kata penulis rahimahullah, wa imanu qaulun wa amalun wa imanu yatafaqqahu. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Juga iman itu berjenjang. Iya. Di sini saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama definisi iman, Yang kedua cakupan iman, yang kedua cakupan amalan, dan yang ketiga iman itu berjenjang, juga pertama dan berkurang. Inti pembahasan di pembahasan iman, jadi ini kalimat Islam, agama, ya, iman itu mirip. Bahwa iman dan agama ini ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Orang yang memiliki keimanan, keislaman dan keagama itu berjenjang-jenjang. Sebagiannya lebih tinggi di atas sebagian yang lain. Iya. Jadi semuanya dari hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil. Baik, kita mulai dari definisi iman. Iman secara bahasa adalah al-iqrar. Dia mengakui dan menetapkannya. Mengakui dengan penerimaan dan penetapan. Itu iqrar namanya. Apa itu iman secara bahasa? Dan secara istilah iman itu adalah al-qawlu bil lisan wal-i'tiqadu bil janan wal-amalu bil jawarihi wal-arkan. Berucap dengan lisan, meyakini dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Lengkapnya kalau dikatakan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman dan berkurang kalau dia taat kepada syaitan atau bermaksiat kepada Allah. Ya. Ini definisi iman. Cakupannya kelihatan ya, bahwa iman ini mencakup keyakinan, ucapan, dan apa? Amalan. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau kita lihat di buku panduan, penulis hanya menyebutkan ucapan dan amalan. Sedangkan tadi saya sebutkan ada apa? Ada keyakinan. Nah ini tidak bertentangan ya, sebab ucapan itu ada dua macam. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan itu ada tiga macam. Ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, dan ada amalan hati. Jadi kalau dirinci semuanya, ada tiga. Ada keyakinan, ucapan, dan nama, amalan. Maka ini tidak bertentangan. Karena definisi-definisi as-salaf seperti itu. Ya. Mereka katakan tidak syah suatu amalan kecuali dengan suatu ucapan kecuali dengan amalan. Tidak syah ucapan amalan kecuali dengan niat, keyakinan. Dan tidak syah niat ucapan dan amalan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu ucapan Imam Syafi'i dan selainnya dari para ashab tentang definisi iman ini. Nah, maka pokok yang mesti ditekankan bahwa iman itu cakupannya mencakup keyakinan, apa, ucapan dan amalan. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya ayat yang kita semua hafal ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai orang-orang yang gunakan dia di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Tidaklah mereka diperintah, ini satu, menjaga agama dibangun di atas perintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu banyak bentuknya. Ada yang dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati. Ikhlas, ikhlas itu terkait dengan amalan hati. Sholat, sholat itu terangkai. Ada amalan lisannya, ada amalan badannya. Sholat disertai dengan amalan hati. Zakat itu dari amalan badan, ya, dikeluarkan. Tapi tentunya disertai dengan apa? Amalan hati yang menyertai. Jadi kalau begitu, ini rangkaian iman. Tercakup sudah keyakinan, ucapan, dan amalan. Dan di akhir di ayat dikatakan itulah agama yang lurus. Jadi agama semuanya itu. Iya. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini apa ini? Kalau bergetar hati terkait dengan keyakinan, ucapan atau amalan? Keyakinan ya, ini amalan hati. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatkum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanan. Juga amalan hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini amalan hati. Alladzina yuqimuna shalat, mereka menegakkan salat. Salat apa salat tadi? Amalan anggota badan dan juga amalan lisan. Tapi juga ada amalan hati yang dalam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amalan badan dan amalan hati. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Itu hakikat iman seluruhnya. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'ban." A'lahu qawlu la ilaha illallah. A'lahu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-'adha 'anil tariq wal haya'u syu'banun min al-iman. Iman itu kata Nabi 73 hingga 79 cabang. Ini memberikan kepada kita bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya. Banyak cabang-cabangnya. Karena itu kalau kita ingin menghabiskan umur ini dengan mengamalkan cabang-cabang keimanan, tidak akan cukup dari waktu yang diberikan. Banyak sekali kesempatan. Karena itu kehidupan seorang muslim itu kehidupan yang paling indah. Tidak sempit kehidupannya, kehidupan yang luas. Banyak dari amalan yang bisa dia lakukan. Karena itu tidak ada kesempitan dalam hidup. Tidak ada yang menyangka kalau dia misalnya tinggal di mana, kondisi apa, lalu dia merasa sempit, ini kembali dia meroja, dia pelajari masalah imannya. Ada pasti yang kurang dia cermati dalam masalah keimanan. Sebab iman ini akan membuat kehidupannya menjadi luas kan. Penuh dengan ketentraman. Penuh dengan ketentraman. Seorang yang menghadapi masalah saja dengan dia pelajari dari keimanan akan menjadi luas masalahnya, ringan, mudah, bahkan tidak membebaninya. Inilah dari pengaruh dan indahnya apa? Keimanan. Baik, jadi iman banyak cabangnya. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Tingkatan paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu bagian dari iman. Jadi disebutkan oleh Nabi tiga contoh mewakili 70 cabang lebih itu. Ada ucapan la ilaha illallah. Itu lagi kita katakan bahwa iman adalah apa? Ucapan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Ini amalan badan. Rasa malu? Ini amalan hati. Pasangan itu amalan hati. Pengaruhnya memang tampak di badan. Kalau dia malu, ya, kelihatan misalnya gerak-geriknya, atau kadang mukanya memerah, ya, itu karena rasa malu yang ada di dalam hati. Tapi dia amalan hati. Jadi sebutkan lagi tiga contoh mewakili keimanan itu seluruhnya. Ya, maka itulah iman. Baik. Jadi sudah kita ketahui di sini cakupan iman ya. Punya iman ini berjenjang. Kaum muslimin berjenjang dalam keimanan. Ya. Karena itu, siapa yang paling baik di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itulah yang paling baik keimanannya. Ya. Dari sini wajib diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di dalam Al-Quran ada sekitar 10 ayat yang menjelaskan bahwa iman itu apa? Bertambah. Yazdadu imanan ma'imani. Supaya mereka bertambah keimanan selain dari keimanan yang telah mereka miliki. Dan kalau diambil pemahaman kebalikannya, kalau bisa bertambah berarti bisa apa? berkurang. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'u iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sya'iratin min khayr." Pemilal iman dalam suayil biwayat. Akan keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burratin min khayr. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Lebih kecil lagi gandum itu. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn darratin min khayr. Dan dua riwayat minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar darrah dari keimanan. Jadi tadi sebesar jilai turun sebesar apa? Gandum turun lagi sebesar darrah. Dan darrah ini itu bijian yang paling kecil yang dikenal di masa itu. Iya. Bijian yang paling kecil dikenal di masa itu. Jadi subhanallah, iman itu berjenjang bertingkat-tingkat. Nah, ini kalau kita ketahui bahwa iman seperti itu keadaannya, iman itu ada yang dengan lisan, dengan ucapan, keyakinan. Nah, ini menunjukkan banyak sekali dari makna-makna keimanan yang bisa kita kerjakan. Karena itu kemarin saya sudah isyaratkan ya, seorang yang bagian dari sahabat ada yang kerjanya tafakkur saya. Ya. Ada amalan hati yang bergerak. Nah, ini kebaikan yang banyak. Karena itu kehidupan seorang muslim luar biasa. Yang dianggap bahwa diamnya itu tidak bernilai. Kadang diamnya, ya, tafakurnya, kadang lebih besar pahalanya daripada dia sholat. Di kondisi tertentu. Nah, itulah kehidupannya para sahabat. Mereka bukan manusia yang dikatakan, apa namanya, beramal banyak tapi tidak disertai dengan amalan hati. Bahkan kadang sebagian manusia, orang-orang khawarij, kalau kita lihat orang-orang khawarij itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kaum khawarij, ini kepada sahabatnya, "Kalian nanti akan jumpai kaum khawarij ini, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim." Kalian wahai para sahabat, kalian akan remehkan salat kalian di depan salat mereka. Puasa kalian di depan puasa mereka. Saking banyaknya mereka sholat, banyaknya mereka puasa. Jadi kalau sahabat melihat kaum khawarij dalam ibadah, iya, para sahabat akan meremehkan ibadah mereka. Tapi bersamaan dengan itu, ibadah kaum khawarij yang banyak ini, oleh Nabi dikatakan apa? Yakhrujuna minad-din, yamruquna minad-din, kama yamruqu as-sahmu minal ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menunggu sasarannya. Subhanallah. Tidak ada manfaatnya malam besar. Kaum khawarij ketika ditanya oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas datang mendebat mereka. Itu dia kaum khawarij, jidatnya hitam-hitam, tebal. Ini bukan hitam biasanya ya, tapi ini hitam kayak hewan itu. Sakit banyaknya dia ini, bekasnya itu kelihatan. Sakit banyaknya dia sering. Di pipinya itu ada garis-garis hitam. Sakit banyaknya dia menangis. Kalau orang sering menangis sehari satu kali, dua kali, itu enggak ada garis-garis, enggak kelihatan. Tapi ini saking banyaknya menangis, kelihatan garis hitam di sini. Kaum khawarij. Ya. Tapi bersama dengan itu, ibadah mereka itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan ibadahnya para sahabat yang kelihatannya sederhana. Kenapa? Karena amalan hatinya yang memperhebat ibadahnya. Ya. Karena itu tatkala kita tahu bahwa iman ini ada yang kaitannya dengan hati, ada yang dengan lisan, dengan anggota badan, maka seorang berusaha menggunakan seluruh dari nikmat Allah ini di dalam mendapatkan pahala mengerjakan dari keimanan-keimanan. Juga tatkala seorang mengetahui bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ini juga ada fikih mendalam. Dia jaga dari imannya. Dia berusaha bagaimana imannya itu terus meningkat, bertambah. Ya. Ada sebagian orang kadang ya, jenuh dia membaca Al-Quran. Walaupun ini sebenarnya kejenuhan membaca Al-Quran ini, ya, sebenarnya penyakit dia harus diobati. Tapi kadang sebagian orang dia suaranya serak misalnya atau terlalu ini suaranya, maka dia boleh pakai yang lainnya. Dia berpikirkan, tafakurkan. Banyak sekali dari cabang-cabang keimanan yang bisa dia pakai untuk menambah keimanannya. Sama yang seorang menuntut ilmu, dia belajar. Ya, dia belajar. Mungkin dia menghafal, ada suatu hari kadang seorang itu, namanya manusia, ya, ada suatu hari kadang dirinya ini gak bisa menghafal lagi. Sulit untuk menghafal, berat. Nah, maka ini mungkin perlu dia baca. Dia cari sisi keimanan lain untuk menambah keimanannya supaya jadi stabil, akan bagus. Jelas ya? Baik. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan dari keindahan di dalam syariat. Karena kita tahu bahwa iman itu bisa bertambah, maka banyak sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bisa bertambah. Di antara sebab yang menambah keimanan adalah mempelajari ilmu agama. Ini adalah sebab yang paling indah. Sebab orang semakin dalam di dalam pemahaman agamanya, itu akan semakin luas pemahamannya tentang keimanan, dan semakin akan semakin pandai dia melihat celah-celah amalan yang menambah keimanan. Kemudian yang kedua dari hal yang menambah keimanan adalah dia banyak mempelajari tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Sebab dengan merenungi Asmaul Husna itu dari sumber yang sangat menambah keimanan. Ya. Sangat menambah keimanan. Cuma Allah satu nama saja dicermati dari nama-nama Allah itu luar biasa. Luar biasa. Seorang menyaksikannya. Nah, saya pernah lihat di sebagian majelis seorang syekh, beliau mensyarah tentang apa namanya Asmaul Husna. Kalau saya enggak salah, beliau menjelaskan waktu itu tentang nama Allah, nama Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Iya. Nah, itu subhanallah, di sela-sela pembahasannya ya, beliau menangis merenungi namanya. Saya enggak ingat 5 menit beliau menangis atau 7 menit, lama menangisnya. Enggak bisa dia kuasai diri. Karena indahnya dari Asmaul Husna itu. Kandungannya. Apalagi kalau kita mencermati betapa banyaknya kelalaian dan kekurangan pada dirinya. Ya. Itu runa yang dahsyat. Dari keindahan dunia. Dan bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Ya. Tapi banyak manusia yang kadang dalam hal yang seperti ini kurang mencermati. Telah sering saya katakan bahwa kita perlu membuat cahaya akhirat di dalam diri itu lebih bersinar, terang benderang. Ya, supaya kegelapan-kegelapan cinta dunia ini sirna dari hati. Karena kegelapan-kegelapan cinta dunia, cinta kepuasan, cinta harta dan sebagainya lebih mendominasi hati, akhirnya kadang ayat-ayat dan hadis-hadis kurang berpengaruh di hati kita. Ini perlu kita perbaiki, kita selalu mengembangkannya, berusaha. Itu perlu upaya tidak lama. Karena seorang kalau dia sudah berusaha, Allah akan bantu usahanya. Dia akan dimudahkan oleh Allah. Agama itu seperti itu, dimudahkan. Tapi harus ada jalan, harus dia melangkah. Jangan berangan-angan saja. Oh, saya ingin dapat ini, dapat itu. Ya. Tapi kerjanya menghayal saja. Ini tidak dapat. Harus ada upaya dia lakukan, usaha. Karena itu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Man yasta'in yu'inahu Allah." Siapa yang menjaga dirinya, Allah akan memberikan penjagaan diri untuknya. "Man yastaghni yughnihi Allah." Siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan untuknya. Ini baru berusaha merasa cukup. Maka Allah akan cukupi dia. "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang menyabarkan dirinya, Allah akan bantu dia menjadi orang yang bersabar. Jadi harus ada upaya dulu supaya apa? Orang masuk ke sana. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepadanya, menuju kepada jalan-jalan kami. Jadi yang sudah bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan lagi jalan-jalan yang lainnya. Harus ada kesungguhan, langkah maju ke depan, clear. Walaupun sedikit tapi dia continue, itu kebaikan yang sangat besar. kebaikan yang sangat besar. Karena itu sebagian ulama disebutkan dalam biografinya, ini seorang alim, dia tidak pernah luput takbiratul ihram selama 40 tahun. Ya. Ini sudah satu amalan dia nyata. Tidak pernah luput takbiratul ihram selama berapa? 40 tahun. Kita coba saja untuk diri kita. Satu hari aja dulu. Tidak luput takbiratul ihram. Kalau sudah lewat satu hari, naik lagi satu pekan. Sudah lewat satu pekan, satu bulan. Ya. Ini dijaga oleh salaf karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka takbiratul ihram fi jama'ah 40 yawman kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Siapa yang menghadiri salat berjamaah selalu dia dapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka Allah akan tulis untuknya dua ketetapan. Dua pembebasan ditulis untuknya. Yang pertama, dia dibebaskan dari api neraka. Dan yang kedua, dia dibebaskan dari kemunafikan. Iya. Jadi jangan ya, dipihak. Ini hanya 40 aja dulu. Nggak usah sampai 40 tahun seperti Imam Salafnya. Sekarang kita, ya, mulai 40 hari, nggak pernah luput apa? Takbiratul ihram. Kalau sudah lulus, ya, maka itu insya Allah Ta'ala akan menjadi awal yang baik untuk hal yang ke depan. Keimanan seperti itu. Keimanan seperti itu. Di antara hal yang menambah keimanan, ya, hal yang menambah keimanan, dia banyak tafakkur terhadap karunia dan pemberian Allah, bersyukur terhadapnya. Dari hal yang menambah keimanan juga adalah seorang itu banyak membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya. Ini Al-Quran luar biasa. Hanya saja kita kurang memahaminya. Ibaratnya orang yang dikasih nikmat, tapi subhanallah nikmatnya dia telantarkan. Dan kita kalau pikir diri kita terlalu banyak pada diri ini kezaliman yang dia lakukan. Yang dikata ada seorang di Indonesia ini oleh Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo ditulis surat khusus, surat resmi dikirim ke rumahnya dengan alamat yang jelas dibawa oleh seorang kurir. Ini surat dari Bapak Presiden. Oh masya Allah, dia kira-kira gembira menerima surat atau tidak? Hah? Gembira. Dia akan beritahu keluarganya, tetangganya. Oh mungkin akan dia di meeting itu surat dipasang di tangan. Ini saya pernah dapat surat dari Bapak Presiden. Ini subhanallah, Al-Quran ini firman Allah Rabbul Alamin, Allah yang berfirman mengucapkannya, diturunkan kepada kita, dibawa oleh Jibril, ditulis, mudah kita membacanya. Tapi ya, lebih banyak kita buka HP daripada buka Al-Quran. Ya. Lebih banyak seorang itu lalai terhadapnya. Padahal harusnya dia selalu ada waktu untuk membaca Al-Quran, mengulanginya. Ya. Hatinya terikat dengannya. Ini Al-Quran kalau dia cermati dengan mendalam ayat-ayatnya, luar biasa. Nah sekarang ini seorang punya banyak apa namanya fasilitas ya, kalau punya HP dia download program-program yang terkait dengan Al-Quran supaya cintanya terhadap Al-Quran itu bagus. Ya jangan yang didownload cuma Facebook, Twitter, WhatsApp, ya, atau apalagi satu itu BlackBerry, ya, dan sebagainya. Jangan cuma itu saja yang didownload. Dia ambil dari hal apa terkait dengan Al-Quran sehingga ada waktu dia mendengar Al-Quran. Ada program tuh, saya punya program, ada Al-Qur'annya, ada suaranya, kemudian ada tafsirnya. Ya, ada tafsirnya. Jadi ini, ya, seorang di kondisi tertentu dia cuma mendengar Al-Qur'an, dia baca tafsirnya. Dia baca dari tafsirnya sekaligus. Ya, dia dengarkan dari ayatnya sekaligus dia pahami. Maka ini akan indah sekali makna. Luar biasa. Dari banyaknya nikmat, hanya saja yang menjadi masalah. Ya, nikmat itu kadang kita tidak pandai di dalam apa menggunakannya dan di dalam mensyukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelemahan kita dan kesalahan kita dan selalu memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Baik, sekiranya ini beberapa hal ya yang terkait dengan masalah keimanan. Halaman 22, keyakinan tentang kalam Allah. Keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kata penulis rahimahullah, Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jalla. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah azza wa jalla. Al-Qur'an adalah firman Allah azza wa jalla, kalam. Ini terdapat dua pembahasan penetapan sifat kalam. Yang kedua, Al-Qur'an adalah kalamullah. Dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ini salah satu dari tiga jenis tauhid. Ada namanya tauhid al-asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa saja dari nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita tetapkan nama itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Apa saja yang Allah tetapkan berupa sifat untuk dirinya, maka kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dari nama dan sifat Allah, kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama dan sifat tersebut. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan Rasulullah SAW yang mendapat wahyu tentang Rabbnya. Karena itu tentang penamaan, tentang nama dan sifat itu mutlak hanya diambil dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena itu kaidah di Sunnah mereka di dalam nama-nama dan sifat-sifat mereka tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membangunnya di atas dua kaidah. Iya, berdasarkan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ada dua kain. Kain yang pertama adalah itbatun bila tamthil. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, tanzihun bila ta'qil. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk, tetapi tidak boleh kita hilangkan dari sifat-sifatnya. Nama dan sifat tetap. Ini kaidah ahli sunnah dalam nama-nama dan nama dan sifat. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya misalnya As-Sami', yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Jadi kalau dinamakan As-Sami', yang maha mendengar, yang maha melihat, berarti punya pendengaran dan punya apa? Melihatan. Karena itu kita imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan kebesaran Allah. Yang jelas, pasti tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Jelas ya? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Dan di sini perlu diingat, adanya keserupaan di dalam penamaan, itu tidak mesti adanya keserupaan di dalam apa? Dalam hakikat dan dalil. Ya. Di majelis ini, kalau saya tanya, ada yang bernama Muhammad? Mungkin akan ada beberapa orang yang mengangkat namanya. Anggaplah ada 3 orang. Semuanya namanya Muhammad. Tapi saya tanya, 1 orang atau 3? Ya. Nama sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Manusia melihat, kucing juga melihat, ayam juga melihat. Sama-sama dikatakan melihat, tapi apakah sama manusia dengan kucing? Beda tentu. Kucing dengan ayam sama? Beda. Padahal sama-sama dikatakan apa? Melihat. Karena itu kalau dikatakan Allah maha melihat, manusia juga melihat, sama di dalam penamaan, dan mesti sama di dalam apa? Hakikatnya. Allah maha melihat sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya. Pasti dia serupa dengan makhluk. Makhluk itu melihat, dia melihat sesuai dengan kelemahannya sebagai apa? Manusia pada batasan yang diberikan oleh Allah. Jelas ya? Ini kaidah kita di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sifat Allah adalah sifat al-kalam. Allah itu maha berbicara, maha berfirman, berucap. Kemana kalam ya? Dan kalam itu dalam bahasa Arab ya, kata kalam dari kaf lam mim kalimat. Dan biasanya kosakata yang tergabung dari tiga huruf ini itu dalam bahasa Arab selalu menunjukkan mana yang tampak kelihatan. Seperti dalam bahasa Arab dikatakan lakama, lam, kaf, mim. Ini cuma berubah urutan saja, tapi masih tiga rangkaian tiga huruf. Itu artinya meninju. Meninju itu tampak atau tidak tampak? Kelihatan ya? Kalimah, kalimah di kasrah lamnya itu artinya melukai. Luka itu kelihatan atau tidak? Nah, kalau dikatakan ada orang yang terluka, dia kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jadi kata kalam itu, Allah berbicara, itu tidak mungkin pembicaraan tidak terdengar. Karena itu salah kalau ada yang mengatakan bahwa pembicaraan Allah, sifat pembicaraan itu tidak didengar tanpa suara, tanpa huruf. Itu keliru sudah. Dari sisi bahasa sudah apa? Sudah keliru. Iya. Allah menetapkan untuk dirinya sifat kalam. Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Nabi Musa, saya telah memilih engkau di tengah manusia bahwa saya menjadikan engkau sebagai rasul dan saya dan aku berbicara langsung kepadamu. Ini kalami. Allah tetapkan kalam untuk dirinya. Saya pilih engkau dengan kalamku. Artinya aku berbicara langsung kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar kalam. Jadi ditetapkan bahwa Allah itu berbicara memiliki sifat kalam. Memiliki sifat kalam. Ini poin yang pertama yang harus kita iman. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah. Allah itu maha berbicara, sifat kalam. Dari sifat zatnya, dia maha berbicara. Dan pernah disifatkan bahwa Allah itu tidak berbicara, diam saja, membisu. Ya. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengagungkannya. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Disifatkan dengan sifat apa? Berbicara. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu Allah turunkan Taurat kepada Nabi. Siapa? Nabi Musa. Allah berbicara dengan Taurat. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah berbicara dengan Injil itu. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah berbicara dengan Zabur ini. Allah turunkan dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah berbicara dengan Al-Quran tersebut. Iya. Dengan Al-Quran tersebut. Jadi semuanya adalah kalam Allah, pembicaraan Allah. Dan Al-Quran itu dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad, maka berilah jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Sampai dia mendengar apa? Kalam Allah. Ini hukumnya di dalam Islam. Jadi kalau ada orang kafir dari luar negara, dia ingin masuk ke negeri Islam, ingin mendengarkan Al-Quran, ingin belajar agama, maka kafir ini mesti kita beri jaminan keamanan untuk masuk. Kalau diberi jaminan keamanan, tidak boleh diganggu. Itu maksud jaminan keamanan. Beri jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Yang didengar kalam Allah ini maksudnya apa? Al-Quran. Maka Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Kalau kita lebih detail lagi memahami ayat, sekarang sampai dia mendengar kalam Allah. Dari siapa orang kafir ini masuk ke negeri Islam dia mendengar kalam Allah? Dia dengar dari Nabi Muhammad? Dia dengar dari Jibril? Dia dengar dari Allah langsung? Kan tidak. Tapi dia dengar dari siapa yang membacakan kepadanya. Karena itu, mungkin kita mushaf, kertasnya, tintanya itu adalah makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalam Allah, bukan makhluk. Mungkin kita manusia makhluk, suara kita adalah makhluk, tapi apa yang kita baca dari Al-Quran itu bukan makhluk. Itu adalah kalam Allah. Mungkin kita menghafal, perbuatan kita menghafal, namanya manusia, perbuatannya adalah apa? Makhluk. Tapi yang terhafal itu adalah kalam Allah. Sebab semuanya disebut apa? Hatta yasmara kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Yang terbaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka ini dari keyakinan ahli sunnah di dalam hal ini. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Ini kenapa dibawakan oleh penulis? Padahal ini akidah jelas ya. Akidah yang terang. Ya, karena di masa itu mulai muncul sebuah bid'ah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Na'udzubillah. Nah ini adalah ucapan yang merupakan kekufuran. Orang yang mengucapkannya itu dihukumi kafir oleh para ulama. Dibayangkan kalau dia katakan Al-Quran adalah makhluk, itu artinya makhluk itu banyak nanti. Karena yang baca Al-Quran itu apa? Banyak orang. Dan itu artinya sifat Allah adalah makhluk. Itu sama saja kalau dia katakan pendengaran Allah makhluk, mata Allah makhluk, kelihatan Allah adalah makhluk. Sama saja. Dan kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, berarti Allah melahirkan berbagai makhluk. Karena firman Allah itu banyak. Karena itu orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini kekafiran yang nyata. Iya. Kekafiran yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silap pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu ini tatkala kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dari sisi keyakinan juga, ini akan menambah pengagungan kita terhadap Allah Subhanallah. Ini saya membaca kalam Rabbku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia membacanya dengan serius, membacanya dengan tajwid yang benar, membacanya sebagaimana yang Allah perintah. Dia membacanya dengan penuh kecintaan, penuh rasa harapan, penuh rasa takut kepada Rabbnya. Inilah keindahan-keindahan tatkala seorang mempelajari dari akidah as-salam. Kemudian di halaman 23 kata penulis rahimahullah, wala nunzil wa an la nunzil ahadan min ahli al-qiblah jannatan wala nar wala nabtaru syahadat ala ahli min ahli tauhid wa in amila bil kabair wa la nukaffiru ahadan bidhanbin illa tarka as-salat wa in amila bil kabair. Kata beliau, kami tidak memastikan penduduk surga dan neraka untuk siapa saja di antara ahli kiblat. Kami tidak pula memastikan kesyahidan untuk seorang pun dari ahli tauhid, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Kami juga tidak mengafirkan seorang pun lantaran dosa, kecuali dosa meninggalkan sholat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini saya poinkan empat masalah, empat pembahasan. Yang pertama, tidak boleh memastikan surga dan neraka untuk siapapun. Jadi kalau ada orang dia sangat solid sekali, tidak boleh kita katakan bahwa ini penduduk surga. Ada orang yang membuat dosa dan maksiat, saking banyaknya dia lakukan, dikatakan oh ini penduduk neraka. Tidak boleh seperti itu. Pertama, kenapa tidak boleh? Karena itu namanya dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan yang kedua, tidak ada yang mengetahui akhir perkara seseorang. Ini mungkin orang soleh sekarang dia lihat, tapi di akhir hayatnya siapa yang menjamin dia tetap soleh? Jadi sekarang mungkin dia di kondisi bermaksiat, tapi di akhir hayatnya siapa yang menjamin dia tidak bertobat? Karena itu tidak boleh apa? Memastikan untuk siapapun dia penduduk surga atau penduduk neraka. Karena itu masuk di dalam berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan kita sudah dilarang dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sungguh yang mendengar dan kelihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Ya. Yang kedua, tidak boleh memastikan kesyahidan dari siapapun. Ada orang yang mati dalam peperangan. Ya. Terus dia mengatakan, simpulan kesyahid. Ini yang diperbolehkan. Ya. Sebab hanya Allah yang tahu siapa yang mati di jalan Allah. Dan siapa yang tidak. Betul dari sisi hukum, kalau ada orang yang di peperangan dia meninggal, itu diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Tidak dimandikan lagi jenazahnya, dikapani dari kain yang dia mati syahid dengannya. Itu kalau dia mati di dalam pertempuran. Tapi memastikan ini orang yang syahid masuk surga, ini gak boleh ya. Bagaimana sebagian orang ya di masa ini, dia memberi gelar-gelar kepada tokoh-tokohnya, kepada panutan-panutannya. Ada yang mati di tiang gantungan katanya, ada yang mati begini. Disebutlah asyahid bulan, asyahid bulan. Ini semua dari hal yang dilarang. Tidak boleh dipastikan kesyahidan seorang penduduk surga, penduduk neraka, kecuali siapa yang Allah dan Rasulnya telah pastikan. Jika Allah dan Rasulnya pastikan, tidak ada masalah. Ya. Seperti Allah pastikan ada 10 orang sahabat penduduk surga, dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, terus Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaid bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, 10 orang sahabat. Dijamin masuk surga. Ada juga sahabat Abdullah bin Salam. Ada juga seorang perempuan yang bersabar itu. Karena kesabarannya dia dijamin oleh Nabi apa? Masuk surga. Jadi subhanallah, ada seorang perempuan dia sering kesurupan. Dia datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya sering kesurupan. Kata Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, saya sering kesurupan. Doakan saya supaya Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengangkat penyakit ini dari itu. Kata Nabi, kalau kamu ingin, saya doakan kamu sembuh. Dan kalau kamu ingin, kamu bersabar dan kamu dapat surga. Apa yang dibilang orang rumah ini? Subhanallah. Beda dengan kita ya, wah saya kayak gini berat lah. Nanti saya sembuh aja. Kita cari amalan lain lagi. Mudah-mudahan dapat surga. Ini perumahan tidak. Ya Rasulullah, saya memilih bersabar. Saya memilih bersabar. Tapi saya kalau kesurupan kadang tersingkap aurat, maka doakan supaya aurat saya tidak tersingkap. Itu saja yang dia minta. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kesabaran itu luar biasa. Ya. Nah, itulah para sahabat ya. Mereka itu hal-hal dunia. Lumrah manusia ingin sembuh, ingin harta ini, itu biasa. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan kehidupan akhirat, tidak pernah mereka menoleh ke dunia. Para sahabat Al-Ansar pernah datang pada Nabi SAW. Rencananya ingin menanyakan, kenapa harta yang datang kepada Nabi itu hanya dibagi kepada kaum muhajirin dan orang-orang baru masuk Islam saja. Orang-orang Al-Ansar tidak dapat pembagian sama sekali. Iya. Maka mereka datang kepada Nabi untuk menanyakan. Bukan komplain ya, apalagi demo, bukan. Hanya untuk menanyakan saja. Mereka datang kepada Rasulullah tanya. Begitu Nabi melihat para sahabat dari Al-Ansar, ya, Nabi berkata, mintalah kalian, pasti saya akan beri. Apa yang mereka pikir? Dia lanjutkan, oh, kita minta harta rampasan perang. Nah, ini peluang. Minta kalian, pasti akan saya beri. Hilang dunia itu di kepala mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kami diampuni. Hilang dunianya sendiri. Akhirat saja yang sisa. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma khir lil ansar, wali abna'il ansar, wali abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum Al-Ansar, ampunilah anak-anak kaum Al-Ansar, dan ampunilah anak-anak anak-anaknya kaum Al-Ansar. Didoakan sampai cucu-cucunya. Dan inilah kehidupan para sahabat. Kalau mereka punya dunia, dunia itu di tangan, tidak di hati mereka. Di tangan. Ada yang masuk keluar lepas itu tidak mempengaruhi hatinya. Hatinya dalam kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Nah, ini yang harusnya kita selalu pupuk, kita perbaiki. Di antara cara yang sangat melembutkan hati, seorang banyak belajar dari buku-buku akidah. Karena itu buku-buku akidah tidak cukup seorang belajar sekali, dua kali. Dia harus selalu mengulanginya. Iya. Nah, ini harusnya tugasnya para dai seperti itu. Dakwah Nabi dan para sahabat, dakwah para ulama itu mendidik umat di atas akidah di mana-mana seperti itu. Karena itu perhatikan ya, Qutaibah bin Sa'id ini punya ratusan guru beliau. Gurunya semuanya, ulama yang beliau kenal semuanya mengajarkan hal yang sama. Disepakati. Sama dengan Imam Bukhari, beliau punya lebih 1000 guru. Semua gurunya mengajarkan hal yang sama. Mengajarkan hal yang sama. Terurai. Jadi harus diperbaiki, karena sebagian dai bagus ya, mengajak kepada sunnah. Sudah ada semangat mengajak kepada sunnah. Tapi kerjanya tematik saja, tematik saja. Itu tidak bagus dalam pendidikan. Bukan jalan dari para sahabat, para a'immah di dalam mendidik umat seperti itu. Harusnya orang-orang itu dididik dengan berkat ilmu yang lengkap, ada dasar yang dia pijak supaya kuat keimanannya di atasnya. Selalu diulangi. Ya. Dan itulah yang membangun benarnya amalan nanti, khususnya di masa fitnah. Itu tidak kelihatan, di masa biasa itu tidak kelihatan. Tapi di masa-masa fitnah itu kelihatan. Siapa yang kokoh, siapa yang tidak, siapa yang bagus akidahnya, siapa yang akidahnya kurang kuat, itu kelihatan nanti. Di masa-masa apa? Ketika ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ya. Itu terlihat sekali di banyak pembahasan. Saya lihat belakangan ini ada sebagian kawan-kawan. Ya. Menyeru kepada sunnah hal yang bagus. Tapi belakangan ikut masuk di dalam urusan pemilu siapa kita memilih dan seterusnya. Apa urusan kalian di dalam hal itu? Kalian sibukkan saja manusia dengan ilmu. Iya. Dan yang paling tidak bagusnya dibawakan dari fatwa-fatwa para ulama katanya mendukung pemilu. Dan itu keliru besar dalam memahami fatwa. Dan mungkin bisa dibahasakan ada bentuk kedustaan dalam mendukung. Dan itu keliru. Sebab ulama ini memberi fatwa bukan fatwa umum. Fatwa pada keadaan tertentu. Iya. Dan itu di dalam fikih dikatakan fadhail al-a'yad. Kejadian-kejadian tertentu itu fatwa tidak boleh dibawa ke fatwa umum dipakai di mana-mana. Dia dipakai di negeri yang dia fatwakan saja. Karena itu kalau ada kejadian tertentu, ya, dia minta fatwa khusus untuk keadaan di negerinya secara khusus. Tidak boleh dia pakai fatwa-fatwa umum dalam hal ini. So, para ulama memberikan fatwa boleh ikut pemilu misalnya di sebagian tempat, itu sesuai dengan kondisi ada maslahat kelihatan. Ya, sekarang di Indonesia ini, anggaplah sebagian kawan-kawan ini, dai-dai ini, bisa menyuruh di mana-mana. Anggaplah dia suruh, pilih ini. Kira-kira yang mengikuti dari rakyat Indonesia berapa persen? Saya yakin 1% pun dari penduduk Indonesia tidak akan mengikutinya. 1% ini apa yang bisa dia rubah di pengaruh suara? Kecuali kalau dia punya otoritas, saya berkata, pilih ini, 70% ikut dia, silahkan. Ajak manusia memilih, gak apa-apa. Padahal yang ada masalah. Ini masuk ke dalam hal yang tidak ada maslahatnya. Perkara yang tidak jelas. Tidak ada kaidah fikih seperti itu. Harus dipahami dengan baik ya. Karena itu ini masalah-masalah. Ini kata seorang. Ada pijakan-pijakan yang bagus. Tema-tema. Apa namanya. Dasar-dasar ilmu yang kuat. Itu kelihatan. Di masa-masa yang seperti itu. Sikap-sikapnya akan jelas. Sikap-sikap akan jelas. Karena kecintaan kepada ilmu. Menyibukkan manusia dengan ilmu dan fikih. Itu adalah pokok yang paling besar. Yang harusnya dijaga. Pada umat. Harus dipelihara. Tidak boleh ada yang mengganggu itu. Tidak boleh ada pengaruh. Ya. Dan sangat tidak enak ya kalau dikatakan ini Salafiyun sudah mulai sibuk dengan politik. Ya. Mulai masuk dengan hal yang apa namanya berbau kekuasaan. Dan itu tidak benar. Ya. Ilmu agama itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ilmu agama itu lebih baik daripada segala kekuasaan. Tidak ada urusannya. Orang-orang yang berdakwah di jalan salaf perhatian terhadap kekuasaan, terhadap dunia. Mereka membantu manusia baik di dalam dunianya. Ada pemimpin yang memimpin, mereka dukung pemimpin yang memimpin di atas ketaatan. Dan itu adalah hal yang indah. Maka kesibukan dengan ilmu jangan seorang terpaling dari. Karena itu inti, kadang dipandang sepele ya. Ini apa namanya kurang di dalam memberikan kajian-kajian lengkap, kajian yang mendidik, mendasar, membentuk manhaj pada diri. Itu jangan dianggap sepele. Sebab itu nanti fondasi dasar yang membentuk jiwa-jiwa yang kuat dan bisa mengadakan perbaikan di tengah manusia. Karena itu para ulama kita itu kerjanya, kalau lihat Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, itu kerjanya mengajarkan buku-buku kitab kita. Mereka selesaikan. Mereka selesaikan. Mereka baca dari buku-buku hadis. Bertahun-tahun mereka didik umat di atas hal tersebut. Sebab itulah yang bermanfaat. Itu yang menjadi bekal apa? Bekal yang baik untuk umat. Kemudian pembahasan yang ketiga, kita mengabaikan ahlul kiblat lantaran sebuah dosa. Jadi kalau terjadi sebuah dosa, apa yang itu dosa besar, tidak boleh seorang dikafirkan karena melakukan apa? Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Sekarang saya ingin bertanya, kalau seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, dosa atau bukan? Dosa besar. Seorang muslim berperang dengan muslim lainnya, dosa atau bukan? Dosa. Tapi bersamaan dengan itu di ayat masih dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin, masih disebut apa? Mukminin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Perhatikan, dua-duanya diancam neraka, tapi Nabi masih mengatakan apabila dua orang muslim saling membunuh, masih disebut apa? Muslim. Berarti ini dosa ancaman, tapi tidak mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Karena itu dosa-dosa besar, kalau ada yang melakukannya, maka dia dihukumi berdosa, tapi tidak dikeluarkan dari keislaman lantaran dosa besar. Nah ini akidah Ahli Sunnah. Ini berbeda dengan kaum Khawarij, orang-orang Wa'idiyah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah itu menganggap pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Adapun hukum di dunia, bagi orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Kalau kaum Mu'tazilah dikatakan kaum pelaku dosa besar bukan muslim, bukan kafir, tapi bimanzilah bainah manzilatain, antara dua kedudukan. Bukan muslim, bukan apa? Bukan kafir. Dan ini semuanya clear. Yang benarnya bahwa pelaku dosa besar dia bermaksiat karena dosanya, tapi mukmin dengan apa? Keimanannya. Atau dikatakan dengan bahasa lain, dia mukmin kurang keimanannya. Itu bahasa Ahli Sunnah, akidah Islam yang benar. Kemudian yang terakhir tentang hukum meninggalkan sholat. Jadi semua dari dosa besar itu tidak dikafirkan kecuali meninggalkan sholat. Di sini beliau nukil ya, bentuk kesepakatan di sini Imam Qutaybah bin Sa'id. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kesepakatan ulama atau tidak ada nukilan kesepakatan ulama dalam meninggalkan sholat, itu tidak benar ya. Ini dinukil oleh Imam Qutaybah bin Sa'id. Kesepakatan ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat ini dari hal yang dengannya dikafirkan kalau dia meninggalkan apa? Sholat. Dan kata sebagian dari as-salaf, Abdullah bin Syaqil, beliau berkata, kanu la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun illa sholat. Adalah mereka, para sahabat, para tabi'in dan para sahabat, mereka tidak melihat ada dari amalan yang kalau ditinggalkan mengafirkan kecuali meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Ya, ini memang ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah meninggalkan sholat itu seorang dikafirkan keluar dari Islam atau tidak? Ya. Di ulama ya, di pembahasan fikih disebut ya ada silang pendapat di situ. Tapi di kalangan para ulama terdahulu itu adalah sebuah hal yang dikatakan disepakati. Karena itu pendapat yang lebih kuatnya bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa dikatakan dia keluar dari keislaman. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hada alladzi bainana wa bainahum as-shalah." Hal yang membedakan antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, "Faman tarakaha faqad kafara." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Selesai sudah ya pembahasan tentang sikap terhadap pelaku amal. Pembahasan berikutnya ini masih ada insyaallah beberapa pembahasan panjang ya. Saya kadang ingin meringkas tapi subhanallah. Oke. Masih ada waktu setelah zuhur 45 menit. Mudah-mudahan kita khatamkan setelah salam zuhur. Saya akan baca ringkas walaupun mungkin saya hemat sedikit sebagian penyebutan tadi, saya terangkan dan saya pahamkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan mudah-mudahan di waktu lain ada kesempatan lain insyaallah. Ini masih ada dan masih ada waktu yang lebih banyak ya untuk menerangkan. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Kita salat dulu. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.